Caritana Para Rasul, Bab 4. Tepakna Petrus ben Yahya ki Abu Debu kereng-oreng jeria, mam imam kepala ben pengawal apat teleman soce, serta reng-oreng saduki nyantir ka Petrus ben Yahya. Reng-oreng jeria pada kikir polana Petrus ben Yahya notoraki kereng-oreng sebede ejedia, je isa odik pole saalana sede. Jeria abuk teyaki je oreng mate bekal odik apole. Jadi rasul si kedua jeria laju etangkep, terus epa masuk ke penjara. Ben sarena arela malam, Petrus ben Yahya etahan ejedia sampai kelakuanna. Tapi reng-oreng silangeding pengajaran rasul-rasul jeria banyak si percaja. Banyak na reng-oreng si percaja jeria, atambe sampai rakera lema ibu oreng. Kelakuanna, pin pamimpinah mahkema agama, pin pamimpin Yahudi benru guru agama, akompol Yerusalem. Reng-oreng jeria akompol ben imam agung Hanas, Kayafas, Yahya, Alexander ben lebelenah imam agung jeria. Petrus ben Yahya epa ngadep ke jeria, serta laju etanya aki. Beremah cara nabek nama beres oreng sempon ruah, kala ben kakuadena apa, ota bena kako besaan dari sapa bena ajelenaki jeria. Petrus seeko besai rona ala adebu. Wantuan pemimpin bangsa sereng wantuan anggota mahkamah. Kaulah sereng Yahya panika semakin adili polana ngalakoni bareng becek. Kaakui meberes orang seempon. Sereng polana panjenengan pada tero oningah katipun apa orang empon ka isa seepa beres. Panjenengan sedaja kotu ngageli. Sapanika juga sedajana orang Israel. Seorang panika semakin mancing ajunana panjenengan. Betana beres, polana kakuatan sareng kakobesaana Isa Almasih orang Nasaret ka Isa. Panjenengan ampon nyalip Isa ka Isa, namun sareng Allah salerana ampon epaudi pole. Isa kepanika seemaksotaki ayat panika edalem Alkitab. Beto seta ekenda ibi tokang, nyatana deti beto sepaling ikaparlo. Namun kalaben parantara anak Isa orang epaselamat. Sebab antarana manusia satunya panika, tada orang lain senerima kekobesaan dari Allah, keangkui meselamat pancenengan sareng kaulet seteja. Anggotana sidang pengadilan jeria, pada heran, nangale kabengelana Petrus ben Yahya. Apa pole sarena reng orang jeria, tau jese kedua jeria, orang biasa, se tak tau asakola. Salana jeria, reng orang jeria abang rasa, Jek Rasul si kedua jeria reng-oreng senoro Isa. Tapi kapi pada tak bisa ngocak apa-apa. Sebab orang selebo beres jeria. Manceng ejedia. Yadekna abekna apolong ben Petrus ben Yahya. Jadi Rasul si kedua jeria. Laju esoro keluar dari kenengena sidang. Salana jeria reng-oreng jeria laju apa rembegen. Ocakna. Apakah dia pun apa reng-oreng panikah? Reng-oreng Yerusalem ampon pada oning cek ka ajiben setalibet raja na panika oleh na oreng seka dua ka isa. Genika tak ekening pongkere. Namong, sopaje parkara panika cek sampe sajen beletra. Tore seka dua ka isa paringi-paringi den, sopaje tak sampe a caca ngakuinya mana isa. Detih rasul si kedua jeria laju esorom masuk pole, serta edebui. Cetak oleh but nyebut otabeh morok kaleben asmana isapole. Tape Petrus ben Yahya adebu. Kageli tibi saus seka imah seleres menorot panguletena Allah. Atorok kapapa kona panjenengan otabeh atorok kapapa kona Allah. Sebab kaula tak kengi ambu notoraki setejena seetengale sarang eka pereng kaula tibi. Anggotana sidang jeria pada tak nemu alasan setonga kaangkui ngokom Petrus ben Yahya. Jadi rasul si kedua jeria, perai beri parengetan si keras, pas laju yocol, sebab reng-oreng pada amul jaki ala polana ketetian jeria. Oreng si beres kala bencara si ajib jeria, umur ala 40 tahun. Salana yocol, Petrus ben Yahya laju pada abelih kecakan cana, pas nyareta aki, papa si ekoca aki mam imam kepala, benpin pamimpin Yahudi gelek. Salana cakan cana pada ngeding parkara jeria, laju pada sarembek, areng bareng adua nyoon ke ala ocakna. Aduh Guste, junan dalam si abad di langit, sarang bumi, sarang tasek saya sena. Kelaban erona, Junan dalam oning adabu kalaben perantaran nepon pengetua abdi dalam Daud. Engki kak dito, abdi epon junan dalam. Junan dalam adabu. Arap pereng oreng si tak tahu ke pangeran mik pada apa kelen. Arap pesabeng semik pada andik saja. Si tak ada gunana. Torato etunya ayah sedia aperanga. Ben para pemimpin pada rokon areng bereng alaben ke pangeran ben panyalamet. Sabab pajat leres Herodes sarang Pontius Pilatus mabede papanggion sarang reng oreng seta oning ke pangeran. Jugan sarang reng oreng Israel ekota ka adinto. Sateje pada akompol ala bena Isa abdiepon junan delem sesoce ka Isa. Sesarang junan delem ampon epele epateti rato penyelamat. Sateje pada sarang acelenakia sateje nasi sablu nepon. Sarang junan dalam ampon ne tetepaki kotu kelakon. Ben, junan dalam netepaki kepanika dari koko besaan sarang kasokane pon junan dalam tibi. Semangken guste, ngireng olah dikati pon apa reng oreng kak disa apa reng parengaten sarang kok nako abdi dalam satu aja. Dini, abdi dalam satu aja, abdi pon junan dalam kak dito, mabletra. Bertai pon junan telem tak kalaben keduan ate tako. Nyokona tolong, pabersaki reng oreng singang lo sarang pabeda aki keajiban kalaben kako besaane pon sarang kakuatane pon asmana Isa. Abdie pon junan telem sesot cekak disa. Samarenah reng oreng jiri atua, kenengana reng oreng jiri akompol laju agundet. Reng oreng jiri pada eko besai rona Allah, serta mulai acacah cik bengalah. Perkara bertah dari Allah. Reng-oreng si percaya jeria odi cik rokona. Tadak setongah si nganggep jek di andikna perak andikna tibi. Apa si ka andik yang kui ekam bulii. Kaleben kubesa si raja sul-rasul jeria. Nyakse cik isalah odi pole. Ketibi Allah sul-rasul jeria eparangi berkat setak sakera-kera. Dari reng-oreng jeria, tadak setongah si kekurangan pa-apa. Sebab si andik tanah benbengko. Acuel tanah benbengkona, pesena olena acuel jeria ekibe, laju epasra aki kasul rasul. Sarana jeria pese buruh ekibe kih kareng-oreng semarlo aki, beria kia Yusuf, acuel tanana, pesena epasra aki kasul rasul. Yusuf jeria toronan Lewi, bisur rasul esebut Barnabas, artena panglepor.